Aku mong kangen suaramu, kangen esem lan guyummu, suwira tau ketemu. Piye kabarmu mantanku? Embun alesi pipiku, teringat tentang dirimu. Senajan diene tekamu, menggawe catu atiku. Jangan